Jadi itu dia antaranya. Jadi kita terakhir, kita jagalah, walaupun mereka adalah manusia-manusia biasa, tetapi mereka dari segi kehebatan, hafadan-hafadan mereka, kemurnian hati mereka terhadap Islam, adalah manusia-manusia yang luar biasa. Lalu saya rasa demikian, insyaAllah. InsyaAllah pada minggu hadapan, kita akan mulakan dengan kuliah tafsir Al-Quran dan dengan merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di Masjid Asy-Syafi'i. Alayhi rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.